Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ke-5 mulai halaman 386. Kitab tercelanya kemegahan dan riya. Lanjutan dari sebelumnya. Jikalau Anda bertanya bahwa telah dinukilkan dari beberapa kaum atau golongan dari ulama-ulama terdahulu supaya meninggalkan amal karena takut dikenal orang atau syuhrah, di antaranya dirawikan bahwa Ibrahim An-Nakhai telah masuk ke tempatnya seorang manusia dan beliau membaca Al-Quran. Lalu beliau tutup dan meninggalkan membaca. Dan beliau mengatakan, tidak dilihat oleh ini bahwa aku membaca Al-Quran setiap saat. Dan Ibrahim At-Taimi mengatakan, apabila menakjubkan atau mengagumkan engkau oleh perkataan engkau, maka diamlah. Dan apabila mengagumkan engkau oleh diam engkau, maka berkatalah. Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu mengatakan bahwa seseorang dari ulama terdahulu yang lalu di jalan yang ada padanya yang mengganggu, lalu tidak ada yang mencegahnya membuang yang mengganggu itu selain oleh karena bencinya kepada terkenal atau syuhrah. Dan ada seseorang mereka yang didatangi tangisan lalu memutarkannya kepada ketawa karena takut dari syuhrah itu, dan terdapat pada yang demikian banyak asar atau ucapan orang-orang terkemuka dan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kami menjawab bahwa ini bertentangan dengan apa yang tersebut pada asar tentang melahirkan taat dari orang-orang yang tiada terhingga banyaknya. Dilahirkan oleh Al-Hasan Al-Basri perkataan tersebut pada mengemukakan pengajaran itu lebih mendekati kepada takut syuhrah daripada menangis dan membuang yang menyakiti dari jalan kemudian tidak ditinggalkannya. Kesimpulannya, meninggalkan amal nafilah atau amal sunat itu boleh, dan berkata-kata pada yang afdol atau pada yang lebih utama. Dan yang afdal itu ialah yang disanggupi oleh orang-orang yang kuat, tidak oleh orang-orang yang lemah. Maka yang afdal ialah menyempurnakan amal dan bersungguh-sungguh pada keikhlasan, dan tidak meninggalkannya. Orang-orang yang mempunyai amal itu kadang-kadang mengobati dirinya di balik yang afdal, karena sangat takutnya. Maka mengikuti itu seyogianya adalah kepada orang-orang kuat. Adapun Ibrahim An-Nakhai menutup Al-Quran, maka mungkin yang demikian karena ia tahu bahwa ia memerlukan kepada meninggalkan qiraah ketika masuknya orang itu dan mengulanginya kembali ketika orang itu keluar karena kesibukan berbicara dengan orang tersebut. Lalu ia berpendapat bahwa tidak dilihat oleh orang tadi bahwa dia dalam qiraah adalah lebih menjauhkan dari riya, dan ia berazam meninggalkan qiraah itu untuk meladeni orang tersebut, sehingga ia kembali kepada Al-Quran itu kemudian. Adapun meninggalkan membuang yang menyakiti jalanan, maka yang demikian itu termasuk di antara orang yang takut kepada dirinya bahaya syuhrah. Perhatian manusia kepadanya dan mereka akan mengagungkannya dari ibadah. Dan itu adalah lebih besar daripada mengangkat sepotong kayu dari jalanan. Maka meninggalkan yang demikian itu adalah karena memelihara ibadah yang lebih besar daripadanya. Tidak disebabkan semata-mata takut riya. Adapun perkataan Ibrahim At-Taimi, apabila menakjubkan engkau oleh perkataan engkau, maka diamlah. Boleh ada yang demikian, di mana yang dimaksudkannya ialah perkataan-perkataan yang mubah, seperti lancar pada menerangkan cerita-cerita dan lainnya. Maka yang demikian itu mewariskan ujub atau menghirani diri dan membanggakannya. Dan seperti demikian juga, ujub dengan diam yang mubah itu dilarang. Itu adalah berpaling dari yang mubah kepada yang mubah karena menjaga dari ujub. Adapun perkataan benar yang disunatkan, maka tidak ada nas atau dalil yang tegas padanya bahwa bahaya itu termasuk yang besar pada berkata-kata. Maka itu termasuk pada bagian kedua. Sesungguhnya, perkataan kami pada ibadah yang khusus dengan badan hamba itu termasuk yang tiada menyangkut dengan manusia dan tiada besar padanya bahaya. Kemudian, perkataan Al-Hasan Al-Basri tentang mereka meninggalkan menangis dan membuang benda yang menyakiti di jalan karena takut syuhrah, kadang-kadang adanya itu cerita keadaan orang-orang yang lemah, yang tiada mengenal yang afdol, dan tiada mengetahui yang halus-halus ini. Dan sesungguhnya alasan Al-Tasri menyebutkannya adalah untuk menakutkan manusia dari bahaya syuhrah yang dilarang daripada mencarinya. Bagian kedua, yang menyangkut dengan makhluk dan besar padanya bahaya dan malapetaka. Yang terbesar di antara yang menyangkut dengan makhluk itu ialah jabatan khalifah atau penguasa. Kemudian jabatan hakim atau jabatan qadhi. Kemudian memberi peringatan kepada manusia, mengajar dan memberi fatwa. Dan kemudian mengeluarkan atau membelanjakan harta. Khalifah dan jabatan amir atau raja, maka adalah termasuk ibadah yang afdol apabila ada yang demikian itu disertai keadilan dan keikhlasan. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya sehari dari imam atau penguasa yang adil itu lebih baik daripada ibadah seseorang sendirian dalam masa 60 tahun. Maka lebih besar dari ibadah yang menyamai sehari daripadanya dengan ibadah 60 tahun. Dirawikan At-Tabarani dan Al-Bayhaqi dari Ibnu Abbas. Nabi SAW bersabda, orang pertama yang masuk surga ialah tiga. Imam yang adil, dan salah seorang dari mereka yang tiga itu. Diriwayatkan Muslim dari Iyad bin Hamad. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga golongan tidak ditolak doa mereka. Di antaranya imam yang adil, salah seorang dari mereka. Diriwayatkan At-Tayalisi, Ahmad dan Tirmidzi dari Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, manusia yang terdekat kepadaku tempatnya pada hari kiamat ialah imam yang adil. Diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri dan diriwayatkan Al-Ashab Bihani dari Abu Sa'id. Maka jabatan amir atau al-imarah dan jabatan khalifah atau al-khilafah itu termasuk ibadah besar. Dan senantiasalah orang-orang yang takwa atau al-mutakun meninggalkannya. Mereka menjaga diri daripadanya dan melarikan diri daripada mengikutinya. Yang demikian itu karena padanya besar bahaya. Karena dengan jabatan tersebut, tergeraklah sifat-sifat batinnya dan mengerasi pada diri seseorang suka kemegahan, kelezatan penguasaan dan tembusnya perintah. Dan itu adalah kelezatan dunia yang terbesar. Apabila jabatan memegang wilayah atau menjaga penguasa itu disukai, niscaya adalah wali atau penguasa itu berusaha pada keuntungan diri. Dan mendekatilah ia untuk mengikuti hawa nafsunya. Lalu ia mencegah dari tiap-tiap yang menyederhakan kemegahannya dan kekuasaannya, walaupun itu benar. Dan ia mendahulukan apa saja yang menambahkan kepeguhan kedudukannya, walaupun itu batil. Dan ketika itu ia binasa. Dan adalah sehari dari raja yang zalim itu lebih jahat daripada perbuatan fasik 60 tahun menurut pemahaman hadis yang telah kami sebutkan di atas. Dan karena bahaya besar ini adalah Umar radhiyallahu anhu mengatakan, siapakah yang mengambil al-imarah atau jabatan amir dengan apa yang ada padanya? Bagaimana tidak? Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada dari wali atau penguasa sesuatu kaum melainkan dia akan datang pada hari kiamat dengan tangannya terbelenggu ke lehernya yang akan dilepaskan oleh keadilannya atau dibinasakan oleh kedzalimannya. Diriwayatkan Ahmad dari Ubadah bin As-Samit. Hadis ini diriwayatkan oleh Ma'qal bin Yasar. Ia diangkat oleh Umar radhiyallahu anhu menjadi wali negeri. Lalu ia bertanya, wahai Amirul Mukminin, burukkah jabatan ini padaku? Umar radhiyallahu anhu menjawab, duduklah dan sembunyikanlah padaku. Diriwayatkan oleh Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki diangkat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi wali negeri. Lalu ia mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jatuh, terlungkuplah aku. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, duduklah. Diriwayatkan At-Tabarani dari Isma, yaitu Ibnu Malik. Begitu juga hadis Abdurrahman bin Samrah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, hai Abdurrahman, jangan engkau minta jabatan al-imarah atau menjadi amir. Maka sesungguhnya jikalau diberikan kepada engkau jabatan al-imarah itu tanpa diminta, niscaya engkau ditolong kepadanya. Dan jikalau diberikan kepada engkau dengan diminta, niscaya diwakilkan atau dipertanggungjawabkan engkau kepada jabatan itu. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abdurrahman bin Samrah. Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan kepada Rafi bin Umar At-Ta'i, jangan engkau menjadi amir atau kepala atas dua orang. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu itu diangkat menjadi khalifah. Lalu ia bangun menjabat pangkat itu. Maka Rafi bertanya kepada Abu Bakar, apakah engkau tidak mengatakan kepadaku, jangan engkau menjadi amir atas dua orang dan engkau sekarang sudah menjadi wali atau mengurus urusan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, benar, aku mengatakan yang demikian kepadamu. Maka siapa yang tidak adil pada jabatan itu, niscaya atas dirinya kutukan Allah, yakni laknat Allah. Semoga orang yang sedikit basirah atau mata hati melihat apa yang tersebut itu tentang keutamaan al-imarah serta apa yang tersebut tentang larangannya, bahwa itu bertentangan. Dan tidaklah demikian, akan tetapi yang benar padanya ialah bahwa orang-orang khusus yang kuat pada agama tiada seyogialah mencegah dirinya daripada memegang wilayah pemerintahan. Dan orang-orang lemah tiada seyogialah berkisar diri dengan jabatan tersebut, maka mereka akan binasa nanti. Yang dimaksudkan dengan orang kuat ialah orang yang tidak dicenderungi oleh dunia, tidak dilompati oleh kerakusan, dan tidak diambil oleh cacian orang yang mencaci pada hak Allah. Merekalah orang-orang yang telah gugur atau hilang harta makhluk daripadanya. Mereka zuhud pada dunia, bosan dengan dunia dan dengan bercampur baur dengan makhluk. Mereka dapat memaksakan dirinya dan memilikinya. Mereka mengalahkan setan, lalu setan itu putus asa daripada mereka. Maka mereka tidak digerakkan selain oleh kebenaran. Dan tidak ditempati mereka selain oleh kebenaran, walaupun nyawa mereka binasa padanya. Maka mereka itu orang-orang yang memperoleh keutamaan pada Al-Imarah dan Al-Khilafah. Dan siapa yang mengetahui bahwa tidak mempunyai sifat ini, maka haramlah ia terjun dalam pemerintahan. Dan barang siapa mencoba dirinya, lalu melihat dirinya sabar atas kebenaran, dapat mencegah dari nafsu keinginan pada bukan pemerintahan, akan tetapi ia takut pada dirinya akan berubah apabila ia merasakan enaknya pemerintahan, dan bahwa dirinya akan terhias dengan kemegahan dan merasa enak berlaku pemerintahannya. Lalu ia tidak suka berhenti, maka ia bersikap berminyak-minyak air atau bersikap palsu. Karena takut dari pemberhentian, maka ini sesungguhnya telah terdapat perselisihan ulama mengenai adakah harus ia lari dari memegang jabatan pemerintahan itu. Segolongan mengatakan tidak wajib, karena ini adalah takut sesuatu hal pada masa mendatang. Dan pada masa sekarang, ia tidak mengetahui dirinya selain kuat pada memegang kebenaran dan meninggalkan kesenangan diri. Yang benar, ia harus memelihara diri, karena nafsu itu penipu, mendakwakan kebenaran, menjanjikan kebajikan. Maka jikalau nafsu itu menjanjikan kebajikan dengan yakin, niscaya ia takut nafsu itu akan berubah ketika memegang wilayah pemerintahan. Maka bagaimana apabila nafsu itu melahirkan keraguan-keraguan dan mencegah daripada menerima jabatan pemerintahan itu lebih mudah daripada berhenti sesudah masuk di dalamnya. Berhenti itu menyakitkan. Dan itu adalah seperti dikatakan, berhenti atau melepaskan jabatan itu adalah seperti laki-laki menceraikan istrinya. Apabila ia telah masuk, niscaya tidak membolehkan dirinya berhenti. Dan dirinya cenderung pada berminyak-minyak air dan menyia-nyiakan kebenaran. Dan menjatuhkannya dalam neraka jahanam. Dan ia tidak sanggup mencabut diri daripadanya sampai mati. Kecuali ia melepaskan diri atau berhenti dengan memaksakan diri. Dan ada padanya azab yang segera atas tiap-tiap orang yang menyukai memegang pemerintahan. Manakala nafsu cenderung kepada mencari jabatan pemerintahan dan nafsu itu membawa kepada meminta dan mencari, maka itu adalah tanda kejahatan. Karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kami tiada akan mengangkat untuk mengurus urusan kami orang yang meminta pada kami. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Musa. Maka apabila Anda telah memahami perbedaan hukum orang yang kuat dan orang yang lemah, niscaya Anda ketahui bahwa larangan Abu Bakar radhiyallahu anhu kepada Rafiq dari jabatan memegang pemerintahan, kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu sendiri memegang jabatan khalifah, tidaklah bertentangan. Adapun jabatan hakim, walaupun itu kurang dari jabatan al-khalifah dan al-imarah, akan tetapi dalam pengertian dengan yang dua itu. Sesungguhnya tiap-tiap yang mempunyai wilayah itu adalah amir. Artinya mempunyai amar atau perintah yang berlaku. Dan jabatan amir itu disukai dengan tabiat atau karakter. Dan pahala pada jabatan hakim itu besar, serta mengikuti kebenaran. Dan siksanya juga besar, serta berpaling daripada kebenaran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hakim atau qadhi itu tiga. Dua hakim dalam neraka, dan seorang hakim dalam surga. Diriwayatkan Al-Baihaqi dan Al-Diyah dari Ibnu Buraidah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang diangkat menjadi hakim, maka sesungguhnya ia telah disembelih tanpa pisau. Diriwayatkan Ahmad, Abu Daud, dan lain-lain dari Abi Hurairah. Maka hukumnya jabatan hakim itu seperti hukumnya jabatan amir atau penguasa. Seyogialah ditinggalkan oleh orang-orang lemah. Setiap orang bagi dunia dan kelezatannya itu mempunyai timbangan pada matanya. Dan hendaklah dipegang jabatan itu oleh orang-orang kuat yang tidak dapat diambil atau dipengaruhi oleh cacian orang yang mencacikan pada jalan Allah. Manakala sultan-sultan atau penguasa-penguasa itu orang-orang zalim dan hakim tidak sanggup atas kehakiman selain dengan berminyak-minyak air dengan mereka dan menyia-nyiakan sebagian hak mereka. Dan karena orang-orang yang berhubungan dengan mereka, karena hakim itu tahu bahwa jika ia melaksanakan hukum kepada mereka dengan benar, niscaya mereka akan memberhentikannya atau tiada akan mentaatinya. Maka orang yang akan menjadi hakim itu tidak usah menerima jabatan hakim tersebut. Dan jikalau diterimanya, maka haruslah ia menuntut pada mereka dengan hak-haknya. Dan tidaklah sekali-kali takut diberhentikan itu menjadi halangan yang meringankan baginya pada menyia-nyiakan hak. Akan tetapi, apabila ia diberhentikan, niscaya gugurlah janji tugas daripadanya. Maka sedialah ia bergembira dengan pemberhentian itu, jikalau ia menjadi hakim karena Allah. Maka jikalau ia tidak membolehkan dirinya dengan demikian, maka dia jadinya menerima jabatan hakim itu karena mengikuti hawa nafsu dan setan. Maka bagaimana ia mengharapkan pahala padanya, sedang ia bersama orang-orang yang zalim pada lapisan yang terbawah dari api neraka. Adapun pengajaran, fatwa, mengajar, merawikan hadis, mengumpulkan isnad-isnad hadis yang tinggi, dan tiap-tiap sesuatu yang meluaskan kemegahan dan membesarkan kedudukan, maka bahayanya juga besar, seperti bahaya memegang pemerintahan. Ulama-ulama terdahulu yang mempunyai rasa takut adalah mereka tolak-menolak pada memberi fatwa selama mereka mendapat jalan untuk itu. Adalah mereka mengatakan, diberitakan kepada kami oleh salah satu dari pintu-pintu dunia. Dan orang yang mengatakan, diberitakan kepada kami, hadas sana itu sesungguhnya mengandung arti bahwa ia mengatakan, mereka telah melapangkan bagiku. Abu Nasr Bisir bin Al-Haris menanamkan sekian gerobak dari hadis yang dituliskan dengan tangannya. Dan ia mengatakan, aku dilarang dari memperkatakan hadis oleh karena aku ingin untuk memperkatakan hadis. Jikalau aku ingin untuk tidak memperkatakan hadis, maka aku memperkatakan hadis itu. Orang yang membeli pengajaran atau nasihat, bahwa pada pengajarannya pada membekasnya hati manusia dengan pengajarannya, sambung-menyambung tangisan mereka, jeritan jiwa mereka, dan menghadapnya mereka kepadanya, ia memperoleh kelezatan yang tidak dapat dibandingi dengan kelezatan lainnya. Apabila mengeras yang demikian pada hatinya, niscaya tabiatnya cenderung kepada tiap-tiap perkataan yang terbias atau berirama, yang laku pada orang-orang awam. Walaupun perkataan itu batil, dan ia lari dari tiap-tiap perkataan yang dirasa berat oleh orang awam, walaupun perkataan itu benar. Dan jadilah serahan cita-cita secara keseluruhan kepada yang menggerakkan hati orang awam, dan yang akan membesarkan kedudukannya pada hati orang awam itu. Maka ia tidak mendengarkan hadis dan hikmah, melainkan akan kegembiraannya dengan pendengarannya itu dari segi bahwa pantas untuk disebutkannya di atas puncak mimbar. Dan adalah seyogianya kegembiraannya itu dari segi bahwa ia mengetahui jalan bahagia dan jalan menuju jalan agama. Pertama untuk diamalkannya, kemudian ia mengatakan, apabila Allah mencurahkan nikmat kepadaku dengan nikmat ini dan memberi manfaat kepadaku dengan hikmah ini, maka akan aku ceritakan supaya berkongsi dengan aku pada manfaatnya, saudara-saudaraku kaum muslimin. Maka ini juga termasuk yang besar padanya ketakutan pada fitnah. Maka hukumnya adalah seperti hukum memegang kekuasaan pemerintahan. Maka barang siapa yang tiada mempunyai penggerak selain oleh mencari kemegahan dan kedudukan, maka dengan memperalatkan agama, menyombong dan membanyak-banyakkan harta, maka seyogialah ditinggalkannya. Dan dilawan hawa nafsunya sampai dirinya terlatih dan kuat cita-citanya pada agama, dan merasa aman dirinya dari fitnah, maka ketika itu ia kembali kepadanya. Kalau Anda mengatakan bahwa manakala hukumnya yang demikian kepada ahli ilmu, niscaya terbengkelailah ilmu dan merosot, dan meratalah kebodohan kepada makhluk keseluruhannya. Maka kami mengatakan bahwa Rasulullah SAW melarang daripada mencari al-imarah, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam dengan siksaan. Hadis ini diriwayatkan Abdurrahman bin Samrah. Sehingga beliau bersabda, sesungguhnya kamu loba kepada jabatan al-imarah, bahwa al-imarah itu suatu keluhan dan sesalan pada hari kiamat, selain orang yang mengambilnya dengan sebenarnya. Diriwayatkan Al-Bukhari dari Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, amatlah mendapat nikmat wanita yang menyusukan dan tidak mendapatkan nikmat wanita yang memberhentikan penyusuannya. Diriwayatkan Al-Bukhari dari Abu Hurairah. Dan sebagai dimaklumi bahwa pangkat kesultanan atau as-sultanah dan pangkat keamiran atau al-imarah, jika lo kosong, niscaya rusaklah agama dan dunia semua. Berkobarlah peperangan antara makhluk, hilanglah keamanan, robohlah negeri dan kosonglah penghidupan. Maka dengan demikian, mengapa dilarang dari jabatan tersebut? Dan Umar radhiyallahu anhu memukul Ubay bin Ka'ab, di mana beliau melihat suatu kaum mengikuti Ubay. Padahal dalam pada itu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, Ubay itu penghulu kaum muslimin. Dan Ubay membaca Al-Quran kepada Umar radhiyallahu anhu. Lalu Umar radhiyallahu anhu melarang orang mengikuti Ubay. Dan Umar radhiyallahu anhu mengatakan, yang demikian itu fitnah kepada yang diikuti dan kehinaan kepada yang diikuti. Dan Umar radhiyallahu anhu itu sendiri berpidato atau berkhutbah, memberi pengajaran, dan ia tidak dilarang daripada yang demikian. Seorang laki-laki meminta izin pada Umar radhiyallahu anhu untuk memberi pengajaran kepada manusia apabila ia telah selesai daripada sholat subuh. Lalu Umar radhiyallahu anhu melarang orang tersebut. Maka orang itu bertanya, engkau larang aku daripada menasihati manusia? Lalu Umar radhiyallahu anhu menjawab, "Aku takut engkau bersuara keras sehingga sampai ke bintang suraya." Karena Umar radhiyallahu anhu melihat pada orang itu tempat sangkaan kegemaran pada kemegahan pengajaran dan penerimaan makhluk.